Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadji hadji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang pertama saya bersyukur kepada Allah bisa berziarah kepada saudara-saudaraku yang ada di Perawang ini, dan ini satu nikmat, nikmat yang amat besar bertemunya seorang muslim dengan saudaranya, nikmat yang amat besar yang hampir-hampir nikmat ini banyak diabaikan oleh kaum muslimin. Ziarah satu amalan ibadah. Mudah-mudahan ziarah yang saya lakukan ini bersama saudara-saudaraku yang ada di Kerawang ini dibarokahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amalan ibadah, sebagai bekal tambahan pahala bagi kita di akhirat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahmallahu jami'an, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya iman itu bisa naik, bisa turun. Iman yang ada pada diri kita bisa naik dan bisa turun. Naiknya iman tersebut sampai yang Allah kehendaki. Naik, naik, naik sampai yang Allah kehendaki. Dan Allah memberikan keutamaan bagi siapa yang Allah kehendaki, sehingga kuat imannya tersebut. Bukan kehebatan orang itu, tapi semata-mata keutamaan dari Allah. Dan iman itu bisa turun, turun, turun, turun, turun, turun, bahkan sampai tidak ada di hati seorang sedikit pun dari iman. Oleh karena itu, ahlul iman akan memperhatikan masalah iman ini. Dia berusaha untuk menjaga iman ini jangan sampai rusak. Dia berusaha untuk menjaga iman yang ada dan berusaha untuk menambahnya. Dan dia sedih ketika imannya berkurang, turun, turun, dan turun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hal yang bisa menambah iman, yaitu al-ukhuwah, persahabatan, persaudaraan yang dibangun di atas iman. Ingat, persaudaraan yang dibangun di atas iman. Karena semua hubungan yang satu dengan yang lain nanti tidak bermanfaat sama sekali hubungan itu, kecuali dibangun di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatakan al-akhillau yawma idin, orang-orang yang saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya itu sebagai musuh bagi yang lainnya. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Sebagiannya menjadi musuh bagi yang lainnya. Padahal ketika di dunia kita melihat luar biasa hubungan dia. Saya kasih contoh, misalkan seorang ayah hubungannya dengan anaknya atau hubungannya dengan istrinya luar biasa ini. Perhatian seorang ayah kepada anaknya, ketika anaknya sakit dia tergerak hatinya, berusaha bagaimana anaknya ini disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia datang ke dokter, dia mencari obat sebagai sebab, dalam pengertian ini wasilah, dengan izin Allah sembuh dengan itu. Dia datang ke sana kemari mencari dokter atau mencari obat karena adanya hubungan yang masya Allah antara seorang dengan anaknya, demikian juga seorang dengan istrinya dan yang lain-lainnya, seorang majikan dengan anak buahnya. Kalau ada majikan yang dia sudah percaya sama anak buahnya, luar biasa persaudaraannya di dunia ini. Sudah percaya dia sama anak buahnya, diberi tugas selesai dengan baik, dikasih tugas lagi selesai dengan baik, amanah orang ini. Masya Allah, seorang majikan melihat anak buahnya seperti ini, hubungannya luar biasa. Demikian juga anak buah tersebut terhadap majikannya, luar biasa. Karena majikannya memperhatikan anak buah ini, dikasih fasilitas-fasilitas. Karena hebat, bagus kerjanya, dikasih fasilitas perumahan, ditanggung. Kalau sakit ditanggung. Bahkan sampai masalah pribadi pun dia luar biasa, seolah saudaranya sudah. Silakan mau ke rumah, kamu mau butuh apa silakan pakai, ini mobil-mobil saya dipakai. Kalau sudah ada kecintaan, kalau sudah ada keterikatan di dunia ini. Demikian juga seorang pedagang dengan yang lainnya. Kalau sudah saling kecocokan, masya Allah, sudah enggak usah bayar dulu, nanti bayarnya. Subhanallah, percaya dia dan memaafkan karena dia tahu ini orangnya baik, sehingga hubungannya masya Allah memberikan hadiah kadang ini dan itu, saling berziarah, hubungannya mesra sekali. Itu di dunia. Tetapi hubungan ini semuanya sia-sia di dunia ini kalau tidak dibangun di atas takwa. Karena Allah menyatakan orang-orang yang saling berkasih sayang antara satu dengan yang lainnya, nanti yang satu menjadi musuh bagi yang lainnya. Si anak akan memusuhi ayah, si ayah akan memusuhi anaknya, si istri memusuhi suaminya, suami memusuhi istrinya. Padahal di dunia dulu luar biasa, tapi menjadi musuh di akhirat kelak. Kenapa? Karena hubungan tersebut tidak dibangun di atas takwa. Seorang suami ketika melihat istrinya bermaksiat kepada Allah, dia cuek karena cintanya pada suami. Ini namanya hubungan yang tidak dibangun di atas takwa. Karena cintanya pada suami, dibiarkan istri tersebut bermaksiat kepada Allah. Ini hubungan yang tidak dibangun di atas takwa. Kalau dia melihat istrinya berbuat maksiat, dia datang kepada istrinya, wah istriku, aku sayang sama kamu dan aku ingin cintaku ini tidak sekedar di dunia, aku ingin kecintaanku ini terus berjalan sampai di akhirat. Oleh karena itu, bertakwalah kamu kepada Allah. Jangan kau lakukan ini dan itu, wahai istriku. Ini sebagai bentuk hubungan yang dibangun di atas takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita berhubungan dengan saudara kita yang muslim, hendaklah dibangun hubungan tersebut karena takwa. Jangan dibangun di atas harta atau jabatan atau yang lainnya atau dunia. Tapi bangunlah di atas iman. Dia cinta pada saudaranya karena iman yang ada pada saudaranya. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum, mereka betul-betul mewujudkan ukhuwah ini. Mereka betul-betul menerapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kurang sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya sesuatu yang itu ada pada saudaranya sebagaimana sesuatu itu ada pada dirinya. Para sahabat menerapkan ini semuanya sehingga hilang hasad yang ada pada mereka, sehingga para sahabat ini berusaha untuk memberikan kebaikan kepada saudaranya. Mungkin secara zahir menurut kita menyakitkan itu, menyakitkan. Para sahabat akrab bergaul, tetapi ketika ada sahabat yang bermaksiat kepada Allah, dia cemburu hatinya, ya? Dan berusaha untuk menasihatinya dengan lemah lembut, menyelamatkan saudaranya agar tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia berupaya untuk menegur dengan cara yang baik, tidak menjadi lari orang tersebut, justru bagaimana dia ini semakin dekat kepada Islam, dekat dengan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan dibiarkan seperti itu dalam maksiat terus, tidak. Ini para sahabat radhiyallahu anhu. Perlu antum ketahui, orang-orang Ansor, sahabat dari kalangan Ansor, mereka ketika menerima orang-orang Muhajirin, subhanallah, mungkin di zaman kita ini sulit, sulit untuk diterapkan. Bagaimana tidak? Orang-orang Ansor itu menolong saudaranya orang-orang Muhajirin dalam keadaan orang-orang kafir di Mekah itu memiliki kekuasaan dan kedoliman waktu itu lebih dahsyat, yakni setipu Abu Jahal. Kalau menyiksa itu, mungkin sekarang ini tidak ada siksaan seperti mereka ini, tidak ada. Menentang agama di penjara, dikasih makan, enak sekali sekarang. Loh, kalau dulu orang-orang kafir, sahabat yang ada di tengah-tengah orang kafir, berat mempertahankan iman itu, berat. Karena sedikit sehingga lemah. Ya, perhatikan ini. Karena sedikit lemah dia. Demikian juga seorang ketika ada di negeri kafir misalnya, lemah dia untuk menampakkan keislaman, lemah. Adzan enggak boleh pakai corong. Ini namanya orang kafir, negeri kafir. Enggak boleh. Mau membangun masjid, oh prosedurnya sangat sulit. Tapi kalau di negeri muslimin, membangun gereja amat mudah. Bahkan kaum muslimin membantunya dan memerangi yang melarang. Kan repot. Tapi kalau di negeri kafir, subhanallah, sulit orang tersebut. Sehingga lemah karena saudaranya sedikit. Yang tampak siar-siar kekufuran, pemandangan-pemandangan maksiat. Lemah imannya ketika itu karena saudaranya sedikit. Di saat yang seperti ini, maka Allah perintahkan dia untuk pergi dari tempat itu, untuk berhijrah dari tempat itu, karena dalam rangka mempertahankan iman. Para sahabat di Mekah dalam kondisi yang seperti ini sudah lemah, tidak mampu. Dia sabar, sabar. Bukan tidak mau menentang, tidak. Mereka betul-betul berpegang teguh dengan syariat. Para sahabat itu, subhanallah, pemberani. Bisa melawan, tetapi syariat belum mengizinkan waktu itu. Ada hikmahnya. Ketika lemah kaum muslimin, tidak boleh. memberontak, melawan. Kenapa? Akibatnya nanti kepada kaum muslimin yang lainnya. Bisa jadi dia berhasil ketika itu, tapi akibatnya kaum muslimin yang lainnya nanti dipersulit masalah ibadahnya. Dan ini terjadi di negeri kita. Orang-orang penakut yang mengatakan jihad, lihat apa itu? Bom duar. Yang dibom siapa? Enggak jelas. Padahal ada kaum muslimin di situ. Subhanallah. Dan kalau sahabat sebelum perang itu banyak itu duel dulu satu-satu. Duel. Datang sahabat satu, sahabat satu. Datang lagi. Betul-betul mujahid itu namanya. Enggak pengecut. Taruh dem apa itu? Dan korbannya enggak jelas siapa korbannya. Dan kalau sahabat jelas, kalau wanita sabar mereka, walaupun kafir wanita tersebut ditahan. Siapa yang bisa seperti ini? Sulit. Kalau kita emosi duluan sudah, perempuan pokoknya kafir, bunuh. Nah kan bahaya kan? Anak-anak kecil, bunuh. Ini nanti jadi orang kafir nih, subhanallah. Ini tidak di atas syariat. Ketika kondisi yang seperti ini sudah lemah imannya, Allah perintahkan untuk pergi ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Antum tahu siapa para sahabat muhajirin ini? Ya mungkin dulunya dia orang-orang yang memiliki jabatan. Tetapi setelah masuk Islam, ternyata jabatan itu tidak mendatangkan kebahagiaan. Ya, ternyata dunia itu tidak mendatangkan ketenangan dalam jiwa ini. Tidak ada waktu rohah, waktu santai bagi orang yang sibuk dengan dunia. Bagi orang yang jabatannya luar biasa, tidak ada waktu rohah. Para sahabat dengan mudah melepaskan itu. Setelah masuk Islam, ya jelas musuh banyak. Menentang dia, akhirnya dilepas jabatannya. Dilepas. Subhanallah. Sehingga mereka ketika diusir dari Mekah, dalam keadaan tidak punya jabatan. Kalau punya jabatan, disuruh orang kafir yang keluar. Karena tidak punya kekuatan. Mereka yang diusir. Kaum muslimin yang diusir. Para muhajirin yang diusir. Diusir oleh orang kafir lah ya. Dengan tipe yang seperti itu, dolimnya luar biasa. Penyiksaannya luar biasa. Tidak ada sekarang penyiksaan yang seperti itu. Ditarik kakinya ke sana, siapa yang bisa? Ditusuk. Di bawah perutnya itu. Siapa yang bisa bertahan imannya dengan ujian-ujian seperti itu? Dilempar batu di terik matahari. Diseret, dipukulin, dicambuk. Tidak mampu. Tapi sahabat-sahabat. Tidak melawan. Rasulullah juga demikian. Karena kondisi lemah itu Rasulullah melihatnya. Subhanallah. Ini Rasul bukan orang pengecut. Tahu Rasulullah. Sahabat itu dianiaya. Tahu Rasulullah. Dan memang itu ujian dalam beriman. Makanya gak bisa mengungguli keutamaan kaum muhajirin. Gak bisa. Siapapun gak bisa. Ujiannya luar biasa. Kaum muhajirin luar biasa ujiannya. Rasulullah tahu mereka dianiaya. Bahkan ketika keluarga Yasir dianiaya, disiksa. Karena agama, bukan karena mencuri ayam. Disiksa karena agama. Dipegang teguh dengan agama. Bukan sebagai perampok para sahabat, tidak. Nah ingat ini. Wah saya hebat, sudah dimasukkan penjara. Kenapa pukul orang? Atuh. Nah repot ini. Tidak, dia karena agama. Mempertahankan agama. Dan para aimah dulu demikian. Di penjara satu, pindah penjara yang lainnya. Karena agama. Bukan karena akhlak yang jelek. Tidak, akhlaknya Masya Allah. Nah, ini para sahabat. Keluarga Ammar, Subhanallah, Sumayyah. Syahidah yang pertama. Orang yang mati syahid yang pertama. Yasir dan keluarganya beriman semuanya. Disiksa di hadapan Rasul. Sumayyahnya disiksa sampai meninggal. Yasirnya juga disiksa sampai meninggal. Kemudian giliran Ammar. Dianiaya, luar biasa. Diikat, sudah. Ditindih batu, diterik matahari yang luar biasa. Di padang pasir. Subhanallah. Demikian juga yang terjadi pada Bilal, sampai Bilal mengatakan Allah, Allah, Allah. Ya. Karena dasarnya ya, tetap mempertahankan agamanya. Rasulullah itu tahu. Ya. Ya, tidak kemudian Rasulullah langsung perang. Ya, enggak. Ya, tahu kondisi. Kalau di saat itu perang, akibatnya kaum muslimin yang lainnya belum siap nanti. Ya, karena sedikit. Berat menghadapi orang-orang kufar yang banyak yang memiliki kekuatan itu. Sehingga Rasulullah di saat yang seperti itu menasihati keluarga Yasir, sabrun ala Yasir, fa inna maq'adakum jannah, fa inna maq'adakumul jannah. Sabar wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat duduk kalian, tempat kembali kalian nanti adalah al jannah. Kalian akan masuk jannah kalau sabar. Wah itu di telinga sahabat kata-kata ini luar biasa. Ya. Dijamin masuk jannah. Luar biasa bagi mereka. Ya memang para sahabat itu tidaklah menginginkan kecuali jannah. Tidaklah meminta kecuali jannah. Silakan antum pelajari hadis-hadis Nabi SAW. Ketika mereka bertemu dengan Nabi, kata-kata yang disampaikan oleh sahabat seputar akhirat. Dullani ala amalin adkhalani Allahul jannah. Dalam yang lainnya, para sahabat yang lainnya, dullani ala amalin yukarribuni ilallah fayubaiduni aninnar. Dan semakna yang seperti ini. Ya Rasulullah, ini kalau kumpul-kumpulnya mereka, kalau berkumpul seputar akhirat. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengannya aku bisa masuk jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang bisa mendekatkan diriku dengan amalan tersebut kepada Allah dan bisa menjauhkan diriku dari annar. Demikian para sahabat. Pertanyaannya seperti itu. Dan sahabat, ya jauh dari kita sudah. Sahabat itu disindir saja sudah langsung gerak. Dengan kata-kata sindiran, faham maksudnya. Memang akalnya cerdas-cerdas memang. Rasulullah bersabda di tengah-tengah sahabat, mengatakan memang dibutuhkan jihad memang ya. Ketika dibutuhkan jihad Rasulullah menyindir aja, cuma kata-kata sindiran yang kalau kita enggak paham-paham. Rasulullah mengatakan al-jannah itu tahta, di al-jannah itu di bawah kilatan pedang. Artinya butuh jihad. Barang siapa yang berjihad kemudian mati, dia masuk jannah. Ini makna hadis tersebut. Sahabat paham langsung para sahabat. Ada sebagiannya ada makanan atau ada biji-bijian, tidak sempat sudah menanamnya. Kenapa? Kalau saya tanam ini, waktu masih lama masih. Ini enak ini, langsung masuk jannah. Jalan tol masuk jannah. Nah, kalau menanam ini, nunggu lama masih. Langsung. Ini jalan tol, ini kenikmatan. Itu kenikmatan dunia, itu kecil bagi sahabat. Kalau bagi kita kan besar. Hah? Bagi sahabat kecil, ditinggalkan itu. Tidak sibuk dengan nanam ini. Tidak peduli sama jihad. Tidak. Kalau saya nanam ini, ya enak nanti dapat dunia saya. Tapi itu pun lama. Kalau berhasil, ya. Ditinggalkan. Kalau saya mikir ini, ya. Tidak ada peluang ini. Akhirnya berangkat, jihad, dan meninggal. Dan para sahabat, tidak ada isar dalam masalah ibadah, masalah ketakwaan, masalah jannah, tidak ada isar. Mendahulukan orang lain, maaf saja kalau sahabat dia berusaha yang paling depan dalam amalan kebaikan. Kalau kita kan dorong terus, tapi kita nggak melakukan ini kita. Tapi sahabat dia berusaha untuk terdepan dalam masalah kebaikan. Sampai diriwayatkan di dalam sebuah asar, ada dua orang, ayah dan anak. Ketika terjadi pertempuran, ya dua orang ini ribut. Si ayah, wahai anakku, kamu kan anakku, sudahlah kamu tinggal di sini, saya yang berangkat nanti. Si anak nggak mau kalah, wahai ayahku, ayah sudah di sini saja, biar saya anaknya berangkat. Ribut. Enggak saya. Mungkin kalau kita bisa berdalil, wahai anakku, kamu birrul walidain sama abdi, abdi sekarang menginginkan aku jihad. Kamu tinggal di sini. Iya mungkin anaknya, tapi ini enggak. Karena masalah jannah ini, taruhannya jannah. Ribut, akhirnya datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melihat ini semangat untuk berjihad, ini semangat untuk berjihad, dan memang betul-betul di hatinya, bukan sekedar di lisannya. Sahabat itu sama, yang di luar itu dengan yang di dalam itu sama. Dan itu yang disebutkan oleh Allah, ulaika hum shadiqun, mereka adalah orang-orang jujur. Allah sendiri yang menyatakan tentang orang-orang muhajirin. Tentang orang-orang ansor, tidak ada dalam hatinya itu kedengkian. Subhanallah. Mereka lebih mengutamakan saudaranya, walaupun dirinya itu sangat butuh. Sangat butuh lah ya. Ini sahabat orang ansor. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Luar biasa perangainya para sahabat. Dua orang ini akhirnya diputuskan oleh Rasulullah. Kalau begitu, diundi. Nanti yang keluar namanya berangkat jihad. Yang tidak, berarti tinggal di Madinah. Terjadilah undian. Subhanallah, yang keluar anaknya. Nama anaknya. Terus orang tuanya enggak sih, putus asa, enggak. Masih ngelobi sama anaknya. Coba perhatikan, karena jannah. Wah anakku, sudahlah kamu di sini, biar aku yang berangkat. Walaupun kamu menang undian ini. Wahai ayahku, kalau seandainya bukan jannah, aku serahkan pada ayahku. Kalau bukan jannah, saya serahkan pada ayahku. Kalau masalah dunia silakan, sawah ini silakan, tenaga mau pakai silakan. Tapi ini urusannya jannah ayat. Tidak ada kesempatan lagi bagiku kecuali sekarang ini. Ya maaf saja ayahku, jangan sakit hati ya. Ayahnya luar biasa menerima keputusan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun semangat luar biasa, sudah tinggal di Madinah. Karena mereka orang yang jujur, ayah ini bukan sekedar di lisan saja. Ketika tahun depannya ada pertempuran, si ayah ini datang kepada Rasulullah, dan sekarang Rasulullah mau jihad. Diizinkan oleh Rasulullah, dan orang tersebut mati di medan tempur. Subhanallah. Jujur, nunggu sabar, dan waktunya sampai Allah berikan kesempatan mati syahid juga. Mereka orang-orang yang jujur dalam iman. Nah ini ketika iman di Madinah itu melemah, Allah perintahkan para sahabat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk pergi ke Madinah. Orang-orang Ansar luar biasa menyambutnya. Ya kalau menyambut orang-orang muhajirin yang dimusil orang-orang kafir Quraisy itu resiko lah ya. Kita membantu kaum muhajirin sementara nanti menghadapi orang-orang kafir Quraisy yang sudah seperti itu wataknya. Siapa yang berani mau melindungi ini? Kecuali orang yang beriman saja. Dan orang-orang Ansor menolong orang-orang muhajirin bukan karena orang-orang muhajirin itu banyak hartanya, tidak. Bukan karena orang-orang muhajirin itu punya kedudukan, tidak. Mereka itu diusir. Yang namanya diusir gak bawa apa-apa dia. Badannya saja selamat, alhamdulillah. Jangankan barang, badannya dia selamat, sembunyi-sembunyi, lari dia, selamat, alhamdulillah sudah. Tidak sempat mikir hartanya. Ini yang ditolong oleh orang-orang Ansor. Memang pertolongannya dibangun di atas iman. Dia mencintai orang-orang muhajirin. Orang-orang Ansor ini mencintai orang-orang muhajirin karena iman yang ada pada mereka. Karena Allah mencintai mereka, sehingga orang-orang Ansar itu mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah inilah ukhuwah yang ada pada para sahabat. Yang para sahabat luar biasa dalam ukhuwah ini, yang di zaman kita sekarang ini tidak ada tandingannya sudah. 50% saja tidak sampai, tidak ada yang menandingi. Makanya kalau ada seorang sekarang ini berinfak segunung Uhud emas. Seorang berinfak segunung Uhud emas. Segunung Uhud emas itu lebih besar daripada masjid ini. ya, isinya emas tok. Itu ada seorang sudah ikhlas dia karena Allah, berinfak di jalan Allah. Itu tidak bisa menandingi, ya, satu mutnya sedekahnya sahabat. Satu mut segini. Bahkan separuhnya enggak bisa menandingi. Enggak bisa menandingi. Karena beda imannya memang. Kalau kita ini mudah-mudahan tidak terpaksa beriman. Mudah-mudahan tidak terpaksa beriman. Karena enggak enak. Ini mengamalkan suatu, kebanyakan kita karena enggak enak sama ini, enggak enak sama ini, enggak enak sama ini. Karena terpaksa melakukannya. Nanti dimusuhi dengan ini. Ketika ada saudaranya jelas-jelas berbuat kemungkaran, tahu dia berbuat kemungkaran. Aduh, nanti kalau saya tegur nanti musuh sama saya. Lah kan? Tujuannya dunia mesti. Kalau dia enggak peduli sudah. Saya yang penting saya niatnya ingin menyelamatkan saudara saya ini. Saya karena Allah. Karena Allah perintahkan saya untuk menasihatin dia. Enggak. Aduh, nanti kalau saya sampaikan putus hubungan ini. Ukhuwah kacau nanti. Ini bahaya. Hah? Ini bahaya karena maksiat itu kalau sampai merata di suatu daerah, Allah ratakan adabnya. Walaupun di situ ada orang yang alim. Walaupun di situ orang alim itu banyak, tapi diam, enggak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Tidak mau mengingkari kemungkaran yang ada. Maka oleh karena itu hendaklah dibangun ukhuwah itu di atas iman. Di atas iman, di atas takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, di antara yang bisa menumbuhkan, mengokohkan ukhuwah yang ada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, al-Imam Muslim, dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah mengatakan, "La tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la bai'a ba'dukum ala bai'i ba'd wa kunu ibadallahi ikhwana al-muslimu akhul muslim la yadhlimuh wa la yahqiruh wa la yahdhuluh at-taqwa hahuna yusiru ila sadrihi thalatha marrat at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna at-taqwa hahuna bihasbi imri'in minasyar ayah kira akhahul muslim kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tahasadu, janganlah sebagian kalian hasad kepada sebagian yang lainnya." Yani hasad itu tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah. Semata-mata tidak suka, tidak senang kalau saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah. Apakah itu harta, apakah itu ilmu, apakah itu jabatan, tidak suka. Apakah itu kedudukan, tidak suka. Iri dia. Semata-mata tidak suka. Baik dia itu menginginkan nikmat itu kembali kepada dia, ataupun tidak. Yang penting semata-mata tidak suka terhadap saudaranya. Allah memberikan kebaikan padanya, itu namanya hasad. Cuma sekedar enggak suka. Ini perlu dikira koreksi, hasad. Ada saudara kita beli sepeda motor. Sakit di hatinya. Miskin, memang orang hasad ini miskinnya. Sesek dadanya. Ini dapat nikmat, sakit. Dapat nikmat, sakit. Ini sakit-sakit terus hatinya. Ya memang demikian hasad itu. Pulang ke rumah, aduh, subhanallah, miskin orang ini ya. Sakit dadanya, sempit. Bumi yang luas kecil bagi dia. Ketemu, aduh, temu, aduh. Ini orang yang hasad demikian. Ya? Orang yang hasad demikian. Sumpah dia ya. Subhanallah, tiap hari mikir terus bagaimana caranya orang ini tidak mendapatkan nikmat dari Allah. Subhanallah. Ini hasad, akibat hasad. Ini kalau sudah ketemu sama saudaranya, sakit. Bagaimana akan terjadi ukhuwah kalau gitu? Gak mungkin akan terjadi rangkul-rangkulan ini. Ini orang walaupun bisa ngerangkul dia, tapi ya tunggu bom nanti ya, nanti meledak nanti itu ya, karena hasad. Ini untuk menjalin ukhuwah itu, tinggalkan hasad. Tinggalkan hasad. Orang-orang Ansor tahu keutamaan orang Muhajirin. Tidak ada iri. Tidak ada iri. Memang Allah berikan keutamaan pada mereka. Dan luar biasa, tetap menjalin hubungan, menghormati. Ini untuk menjaga ukhuwah. Tinggalkan hasad. Wala tanajashu, dan janganlah kalian meninggikan harga suatu barang yang dijual belikan. Tidak ada tujuan membelinya. Nah, ini yang kedua, insyaallah penjelasannya nanti karena waktu adzan masuk gitu. Wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyi'ati a'malina, man yahdihillahu falamudillalah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Fakulla bid'atin dolalah, fakulla dolalatin finnar. Kita melanjutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. La tahasadu, janganlah sebagian kalian hasad kepada sebagian yang lain, yakni tidak suka saudaranya mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tanajashu, dan janganlah kalian melakukan najis. An-najis itu meninggikan harta, meninggikan nilai barang dalam keadaan dia tidak ingin membelinya. Misal harganya 1 juta. Ada pembeli. Kemudian ada orang yang melakukan najis. Dia mengucapkan kata-kata yang intinya dalam rangka meninggikan harga barang dagangan ini. Misalnya, barang ini bagus ini. Ya ini tinggal satu ini, di mana-mana enggak ada ini. Otomatis harganya naik. Yang tadinya 1 juta, pembeli bisa membeli 1 juta. Akhirnya dengan ucapan orang ini yang melakukan najis ini ngomong mengatakan sesuatu, harga barang tersebut menjadi naik harganya. Maka ini tidak boleh. Ini akan merusak uang. Ya tentu si pembeli dengan adanya orang ini yang melakukan najis ini, dia sebenarnya ingin membeli barang tersebut. Dia sudah suka sudah dengan harga 1 juta itu tadi. Berhubung ada orang ini, akhirnya dia gagal. Si pembeli dibuat najis ini, sehingga si pembeli ini sakit hati terhadap orang ini. Gara-gara ini jadi barang itu naik. Nah ini najis. Apapun ucapannya, yang intinya menaikkan harga barang tersebut. Intinya menaikkan harga barang tersebut. Ini berapa nih? 1 juta. Sekarang ini juga dolar naik. Katanya, padahal nggak naik. Ini sebentar lagi dolar naik ini. Dan barang ini, dicari orang ini. Ya otomatis si pembeli atau penjual juga mikir. Yang tadinya mau dijual 1 juta naik 2 juta. Gara-gara orang ini. Terdolimi si pembeli ini. Jangan lakukan ini. Memang hidupnya kaum muslimin jual beli biasanya. Umumannya seperti itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wala tabaghadu, janganlah sebagian kalian membenci sebagian yang lain. Tidak boleh seorang muslim membenci muslim yang lainnya. Sakit hati, cengker, benci, enggak suka pada saudaranya. Ya, kalau sudah ada perasaan bogot ini, kebencian, sulit untuk terjalin ukhuwah. Dia benci pada saudaranya, sulit untuk dijalin ukhuwah tersebut. Kalau seandainya dia berjalan berdua, kelihatannya masya Allah ukhuwahnya bagus, sebentar lagi akan pecah karena kebencian masih ada dalam kolbunya, ketidaksukaan terhadap saudaranya. Dilarang oleh Rasulullah, jangan kalian benci. Bukan berarti kita tidak boleh melakukan ingkar munkar. Tetap dilakukan ingkar munkar. Boleh seorang itu benci kepada saudaranya yang muslim karena maksiat yang dia lakukan. Boleh kita benci pada seorang yang muslim. Kita tidak suka sama dia karena dia tidak sholat misalkan. Tidak sukanya karena perbuatan maksiat yang dilakukan itu. Ya tentunya kebencian kepada muslim yang seperti itu, minum khamar misalkan, kita tidak suka pada saudara kita. Tidak suka kita terhadap maksiatnya. Tapi dia saudara kita, perlu kita sayangi dia. Ditegur dengan cara yang baik. Karena gak suka maksiatnya itu. Tentunya kebencian kepada saudara kita yang muslim yang terjatuh dalam maksiat, misalnya, kita benci. Tetapi kebencian ini tidak boleh seperti kebencian terhadap orang-orang kafir. Sama-sama benci, tapi kalau orang kafir sudah, kita ini 100% benci pada dia. Adapun orang Muslim, kita benci pada maksiatnya dan kita senang amalan taat yang dia lakukan. Dia rajin sholat, dia begini, hanya kita senang. Enggak sukanya kita karena maksiat yang dia lakukan. Harus dibedakan ini. Jangan dipukul rata. Sama mensikapi orang kafir dengan orang Muslim. Tidak. Jangan. Harus kita memiliki sifat penyayang pada mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wala tadabaru." Janganlah kalian saling membelakangi, artinya memboikot. Memboikot saudaranya. Ketemu, nyari jalan lain. Padahal jalan ini menuju saudaranya muslim. Berbalik. Ini tadabaru namanya. Mungkin nyari jalan lain ya. Ya tentunya kalau kita disikapi yang seperti itu, sakit hati kita. Ya sulit untuk terjalin ukhuwah. Gak pernah ketemu wong saling dihajar kok. Dikucilkan dia kok. Padahal dia muslim. Subhanallah. Hukum asalnya gak boleh melakukan hajar itu. Mengucilkan saudaranya kita, saudara kita. Gak boleh hukum asalnya. Tapi karena ada hikmah tertentu dibolehkan. Dan Islam ini tidak boleh pakai perasaan, harus semuanya kepada Rasul. Kembalinya, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik untuk kalian ikuti. Ini Allah telah menyatakan. Suri teladan ada pada Rasul. Dalam muamalah Rasulullah kadang bersikap lembut pada tempatnya. Memang orang ini harus disikapi lembut dan itu hukum asalnya. Ada orang yang harus disikapin keras pada tempatnya. Memang orang ini harus disikapin keras. Kembalinya kepada Rasul, tidak lembut terus dipukul. Jazakallah khairan, silakan pukul lagi. Tidak, tidak seperti itu. Tidak keras terus. Mencaci maki, mencela. Tidak. Tidak mau bertegur sapa. Tidak seperti itu terus. Pada tempatnya. Dan ini ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika orang Badu ini enggak pernah kumpul dengan sahabat, enggak pernah kumpul sama Rasul. Orang kosong. Dia jauh dari ilmu, enggak ngerti ilmu agama sama sekali. Datang ke masjid. Ya namanya orang enggak ngerti ilmu. Datang. Datang ke pojokan satu masjid. Ya, maaf saja. Terus dia melakukan membuang air kecil. Boleh enggak gitu? Oh, di masjid. Di rumah Allah. Membuang air kecil. Subhanallah. Para sahabat, masya Allah, ya, sifat cemburunya terhadap al-haq ini luar biasa. Sehingga ketika melihat kemungkaran, para sahabat langsung ya, mengingatkan, marah-marah para sahabat karena cemburunya. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang, diam, sudah, biarkan sampai selesai. Lemah lembut Rasulullah. Bukan berarti salah para sahabat, bukan. Yang disalahkan caranya. Pengingkaran tetap dilakukan. Para sahabat itu melakukan kemungkaran, melakukan ingkar mungkar. Rasulullah juga melakukan ingkar mungkar juga. Tapi dalam hal ini harus lemah lembut. Karena orang ini jauh dari ilmu. Baru kenal masjid. Masjid untuk apa enggak tahu dia. Hanya Rasulullah justru melarang para sahabat tersebut. Caranya yang disalahkan, bukan tidak mau melakukan ingkar mungkar. Tidak, tetap melakukan ingkar mungkar, cuma caranya. Sampai selesai. Karena ini banyak hikmahnya. Kalau di lari-lari ke bagaimana nanti? Ke mana-mana itu kencingnya, ya kan? Nah, Rasulullah punya hikmah. Dilihat mafsadah, maslahahnya. Ya betul melakukan kemungkaran, harus diingkari dia. Tapi caranya sekarang, ini orang awam ini. Orang yang jauh dari ilmu. ditegur oleh Rasulullah dengan cara yang lemah lembut. Setelah selesai, masya Allah sudah selesai, sudah disuruh para sahabat untuk menyiram bekas kencingnya tersebut. Disiramlah, ya. Sehingga ya kalau pakai ini harus dipel. Tambah siram tambah rata ya, karena itu tanah jadi menyerap. Tambah siram menyerap dia ke bawah. Disuruh tuangkan satu ember air di kencing tersebut. Cukup suci sudah. Nah. Kemudian setelah itu dinasihatin ini. Sesungguhnya masjid itu bukan untuk dikencingi. Masjid itu untuk ibadah. Lemah lembut Rasulullah pada orang ini. Untuk sholat, untuk berzikir, untuk ini dinasihatin dengan lemah lembut. Si orang Badui ini masya Allah menerima dakwah Rasul. Ya, karena adabnya, akhlaknya Rasul terhadap beliau ini. Yang dia enggak ngerti ilmu. Ya kemungkaran besar, wong kencing di masjid, siapa yang enggak akan cemburu? Ya, tapi caranya, ini orang ini siapa ya? Lemah lembut Rasulullah. Akhirnya orang ini mendoakan, ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan jangan kau rahmati yang lainnya. Disalah kan? Dibimbing lagi oleh Rasulullah. Jangan. Jangan kau batasi rahmat Allah. Nasihat terus. Enggak untuk usut, biar dia senang sama saya. Oh bagus, bagus, bagus. Untuk saya kan? Bagus, bagus. Enggak. Ya juga untuk kaum muslimin juga. Semoga Allah merahmati mereka. Ya. Bagus, ini bagus. Sayang sama saya. Yang lainnya itu jahat-jahat. Enggak seperti itu Rasulullah. Enggak seperti itu. Jangan kau batasi rahmat Allah. Enggaklah kau mendoakan semuanya untuk semuanya. Ini sikap lemah lembut Rasul. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang jauh dari ilmu. Beda tentunya sikap Rasul kepada para sahabat. Para sahabat itu luntang-luntungnya sama Rasul. Oh mantap ilmunya. Oh imannya. Oh iya. Para sahabat ini jauh dari dunia. Iman yang dipertahankan. Subhanallah, para sahabat luar biasa hidupnya ini. Kita kalau kita cerita sahabat coba. Iman kita lemah. Para sahabat ini ketika terjadi perang Hunain menang, masya Allah, melimpah harta. Harta rampasan perang itu melimpah ruah. Orang-orang yang masuk Islam, baru masuk Islam masih. Dikasih harta 100 ekor unta. Ini kokoh ini. Baru masuk Islam. Masih baru. Dikhawatirkan imannya itu enggak kokoh kalau enggak ada dunia. Paham? Mudah-mudahan dengan dunia dia bisa kokoh. Nah, dikasih. Masih baru masalahnya. Belum masuk ilmu yang banyak pada dia. Masih. Kokoh lagi. Masih baru. Nah, baru kenal Islam. Kasih hadiah lagi. Rasulullah. 100 unta. Pimpinan ini kasih 100 unta. Sahabat yang dekat sama Rasul. Ya, jangan seperti itu. Rasulullah tahu, sahabat ini tahu, tipenya tahu. Apa kata Rasulullah? Orang-orang Ansar tuh enggak dikasih apa-apa, kecuali sedikit dari dunia ini. Sedikit. Padahal mereka tuh fukara, mereka kaya-kaya itu pimpinan-pimpinan itu. Dikasih 100 ekor unta, sudah kaya dikasih lagi oleh Rasulullah. Sekarang fukara ini makan saja kadang ganjel perutnya karena lapar, sehari enggak makan, kadang dua hari enggak makan. Tuh enggak dapat apa-apa ini kecuali sedikit. Kata apa kata Rasulullah? Kalau mereka itu mereka pulang ke rumah-rumah mereka membawa harta-harta. Bawa harta. Sementara kalian pulang bersama Rasul, bersama saya. Mana yang dipilih? Bawa harta, bawa Rasul. Ya kalau kita bawa harta, ya kan? Beriman kita masih lemah. Iman kita masih lemah. itu bangganya para sahabat yang tadinya mengharapkan harta. Iya, bersyukur bisa dekat sama Rasul. Ya. Karena apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama orang yang dia cintai. Kalau dia bersama Rasul, ya nanti bersama Rasul dia di jannah. Walaupun amalannya tidak sebagaimana Rasul. Kita juga demikian harus mencintai sahabat. Orang yang beriman, yang masya Allah imannya. Walaupun amalan kita tuh tidak ada seper seribunya. Tapi kita cinta pada sahabat. Karena mereka lah yang bisa menyampaikan ilmu ini pada kita. Dengan perantaran mereka. Kalau tidak ada para sahabat, tidak akan sampai agama ini pada diri kita. Nah ini ya, wah. Ini panjang sebenarnya, masalah dunia panjang. Kenapa sahabat kok akhirat-akhirat terus? Ya karena tahu nilainya akhirat dan tahu nilainya dunia. Barang siapa ingin mengetahui kelanjutan ini nanti, besok ada pengajian lagi masih. Hah? Yang mau ikut banyak masih. Materi ini, satu hadis ini panjang kalau dibahas. Tapi untuk sementara itu dulu. Jangan memboikot. Beda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mensikapi sahabat yang setiap hari bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dibaiat, yang ini, masya Allah. Pernah Ka'ab bin Malik itu nggak pernah ikut perang Tabuk. Ya siapa nggak tahu Ka'ab bin Malik yang dia dibaiat di bawah pohon Baitur Ridwan. Utamanya luar biasa. Allah cinta. Ka'ab bin Malik. Yang para sahabat kenal ini siapa Ka'ab bin Malik ini. Tidaklah aku melihat beliau kecuali kebaikan. Ini pujanya sahabat kepada Ka'ab bin Malik. Tidak aku melihat pada dia ini kecuali kebaikan. Subhanallah, gak ikut perang Tabuk. Ketika Rasulullah perang dari pulang dari Tabuk, datang ke masjid. Orang-orang munafikin, ya ini orang munafikin, memang demikian keadaannya. Menambahkan Islam, ya. Tapi hatinya tidak. Memberikan alasan-alasan, ya Rasulullah saya gak bisa perang Tabuk karena saya harus mencukupi keluarga saya. Ya Rasulullah saya gak bisa ikut perang Tabuk karena ada yang saya rawat, karena dia sakit. Ya Rasulullah, sekian alasan. Ya Rasulullah manusia. Ya doa. Semoga Allah mengampuni dia. Doairnya baik. Ini Rasul ya. Mensikapi orang munafikin. Tahu Rasul ini orang ini munafikin. Tapi doairnya baik. Maka Rasul mendoakan kebaikan. Ketika gilirannya Ka'ab. Subhanallah. Orang yang beriman beda memang. Ketika bermaksiat itu beda. Ya. Betul-betul gelisah dia. Bumi yang luas ini kata Ka'ab bin Malik terasa sempit dadanya. Jujur beliau datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini ketika itu orang yang mampu untuk jihad. Punya harta, punya kendaraan. Dan saya sebetulnya ya Rasulullah, kalau saya duduk selain di depan engkau, duduk di depan selain engkau, saya bisa menyampaikan jidat kefasihan dalam bicara. Nah, ini digambarkan gini-gini, saya bisa. Sehingga dengan itu orang tersebut senang pada saya. Tetapi saya kalau berbicara dengan bicara dusta di hadapan engkau, saya khawatir nanti Allah akan memberitakan pada engkau. Coba perhatikan. Takut turun ayat disampaikan pada Rasulullah membicarakan tentang dia. Subhanallah. Ya Rasulullah, saya ini tidak ikut perang Tabuk, enggak ada alasan bagiku ya Rasulullah. Enggak ada alasan. Saya salah, saya dosa ya Rasulullah. Rasulullah mensikapi orang ini diam terus menunggu keputusan dari Allah. Karena turunlah keputusan untuk dikucilkan. Akhirnya orang ini, Ka'ab bin Malik ini dikucilkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak diberi salam, tidak dijawab salamnya dan menyuruh sahabat-sahabat yang lainnya, menyuruh kaum muslimin supaya tidak berbicara dengan Ka'ab bin Malik. Keras kan? keras ya. Subhanallah. Itu Rasul bersikap keras kepada para sahabat ini yang setiap hari tahu tentang ilmu, berilmu dia. Akhirnya dikucilkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan para sahabat yang lainnya tidak pakai perasaan, tunduk pada Rasul. Karena Rasulullah melarang berbicara dengan dia, tidak boleh menjawab salamnya, tidak boleh menyampaikan salam pada dia. Para sahabat nurut semuanya. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik ini subhanallah datang ke pasar, sampaikan salam, tidak dijawab, sampaikan salam, tidak menjawab. Sesak dadanya. Nah, kalau kita murtad mungkin ya, kaum muslimin semuanya sudah menjauh dari kita. Sesak dadanya. Tidak dijawab salamnya. Dia punya saudara sepupu yang akrab kental, untung-untungnya sama dia. Didatangi saudaranya ini dulu, masya Allah, luar biasa. Tapi sahabat ini, saudara sepupunya ini juga melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tidak menjawab salamnya, tidak memberikan salam pada dia. Sakit dadanya. Dulu orang yang dia cintai, sekarang jadi begini, tidak mau diajak bicara. Sumpah. Karena jujur, jujur dalam tobatnya dia ini. Perhatikan, jujur tobatnya. Allah berikan jalan. Allah selamatkan dia dari kesesatan. Allah bimbing dia kepada jalan yang bagus, yang baik. Karena jujur. Sampai-sampai ada Raja Nasara mengirimkan seorang untuk menemui Ka'ab bin Malik dalam kondisi kaum muslimin seperti itu, mengucilkannya. Ditulislah surat. Saya mendengar bahwasanya kamu dikucilkan oleh teman-teman kamu, diperlakukan kasar, diperlakukan gak enak, gini. Ya. Oleh karena itu, bergabunglah sama saya. Bergabunglah dengan kami. Nanti kamu tak kasih kedudukan. Subhanallah. Kalau kita, ya ditawaran, diambil tawaran ini, ya. Iman lemah kita. Kaum muslimin mengucilkannya, subhanallah. Ada tawaran lagi dari orang kafir ini. Diberi jabatan lagi. Ayolah bergabung dengan kami. Kami akan menghormati kamu, memberikan posisi pada kamu. Ka'ab bin Malik, karena jujurnya dalam tobatnya, disobek dan dibakar di tungku. Dia terus sampai hari ke-40 datang keputusan lagi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam supaya menjauhi istri-istrinya. Berat ini bagi Ka'ab bin Malik. Ya, di mana? Bingung. Ada sahabat yang tua datang. Ya. Sudahlah. Gimana ini? Apa harus dipisah? Artinya ditalak? Enggak, bukan ditalak. Tidak boleh bergaul. Apakah boleh melayaninya, memberikan makan dan minum? Karena ini sudah tua. Tapi Ka'ab bin Malik dia kan muda. Aku gak bisa seperti sahabat itu. Dia memang tua, wajar mendapatkan pelayanan ini. Sementara aku tidak. Aku muda bisa melakukan ini dan itu. Malu aku. Gak izin pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya dia sesek dadanya. Hari ke-40 dia menjauh dari istrinya. Beban juga. Beban bagi dia. Orang terbaik di rumahnya saja sudah mengucilkan dia juga. Subhanallah. Karena jujur, Allah bimbing. Sampai hari ke-50. Para sahabat luar biasa. Benci ya benci ketika memang ada maksiat padanya. Ketika sudah kembali kepada yang hak, luar biasa cintanya para sahabat. Ketika hari ke-50, Rasulullah memberitakan tentang turunnya ayat yang menceritakan diterimanya tobatnya 3 orang ini. Yang diterimanya tobatnya 3 orang ini. Di antaranya Ka'ab bin Malik. Itu para sahabat luar biasa kecintanya pada saudaranya. Karena Ka'ab bin Malik ini jauh tempatnya. Itu datang sahabat naik kuda. Ingin menyampaikan berita gembira kepada saudaranya ini. bahwasanya Allah telah mengampuni tobat kamu, menerima tobat kamu. Bangga dia yang tadinya benci karena maksiat yang ada padanya. Kemudian dia berangkat dengan kudanya. Sebagian yang lainnya pakai suara. Ya. Berita gembira bagi kamu, wahai Ka'ab. Yang suara ini lebih cepat daripada kuda tersebut. Subhanallah. Itu luar biasa Ka'ab bin Malik. Datang kepada Rasulullah. Setelah datang di majlis Rasulullah, sahabat yang jatuhnya langsung merangkul. Subhanallah. Memberikan penghormatan kepadanya. Memang mereka dibangun di atas iman. Bencinya karena Allah. Kasih sayangnya juga karena Allah. Cintanya karena Allah. Mengboikot karena Allah. Karena dia menentang Allah. Tidak disapa, tidak ditegur. Karena Allah. Dan dikasih sayang karena Allah. Tidak ada sakit dendam. Wah ini kamu sudah tak benci. Udah benci itu. Enggak. Nah, ini Ka'ab bin Malik. Nah ini sikap Rasulullah. Kadang lembut, kadang keras. Lembut pada tempatnya, keras juga pada tempatnya. Oh kalau ini diterapkan pada badui, bubar sudah. Nah, ya kalau sahabat seperti ini, dilembut-lembutin, ya gak mengambil manfaat itu. Ya dikerasin supaya sadar dia sesuai dengan kadar keimanannya. Ya memang dalam masalah ingkar mungkar ini orang subhanallah terjatuh dalam kesalahan banyak. Ada yang berlebih-lebihan dalam ingkar mungkar, ada yang cuek sudah enggak peduli. Ini salah semuanya. Sehingga orang yang diingkar mungkar ini semakin jauh. Yang tadinya ke masjid, dia cuma melakukan perbuatan maksiat. Ya maksiat memang. Kamu akhirnya enggak datang ke masjid, enggak sholat ke masjid. Karena sikap sudah, sikap keras. Enggak boleh yang seperti itu. Tapi juga enggak boleh biarkan terus. Akhir, gimana? Baik kamu, baik. Enggak apa-apa itu, bagus, bagus ya. Juga enggak bagus. Wong jelek kok dikatakan bagus. Juga enggak bagus. Supaya dalam perasaan dia, supaya dia senang sama dia. Bangun ukhuwah itu di atas iman. Di atas takwa. Seorang suami ketika melihat istrinya berbuat kemungkaran, ditegur dengan cara yang baik. Gak nurut, tingkatkan, pukul. Itu, bisa hormat ranjang dan pukul. Itu. Nah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini lewat ini sih. Hah? Gimana? Yang mana betul yang mana? Ini apa yang itu? Hah? Yang betul itu? Ya Allah. Hah? Jawab apa ini? Hah? Lanjut tahun depan. Sudah. Ya, tapi bagi saudara-saudaraku yang ada kepentingan, yang dipersilakan. Yang dipersilakan kalau ada udur, tafadhol. InsyaAllah Allah berikan ajar. Diberikan ajar insyaAllah. Tapi yang mau mendengarkan silakan. Bebas. Hukum asalnya kan 8:30. Saya melanggar ini, minta maaf ini ya. Melanggar. Oleh karena itu yang mungkin ada kepentingan silakan. Tidak perlu izin sudah. Karena saya yang melanggar. Tapi kalau mau mendengarkan, ya silakan juga. Saya lanjutkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'd." Janganlah seorang melakukan transaksi terhadap barang yang sedang dilakukan jual beli padanya. Sedang tawar menawar. Belum selesai urusan jual beli tersebut. Misalkan si A datang ke penjual. Berapa nih Pak? Ini harganya sekian. Waduh Pak, ini barangnya sudah begini Pak, gimana? Sekarang 100.000. Bagaimana Pak kalau ini kan sudah cacat Pak? 80.000 ya Pak ya? Waduh, enggak ada ini barang tinggal satu-satunya. Ya penjual macam-macam. Masih tawar-menawar. Pasti. Belum selesai lagi. Waduh uang saya cuma 80 Pak. Wah, enggak bisa. Jadi kita ambil nanti uangnya kita ambil ya Pak. Ya 80 dulu yang 10 Honda enggak kenal kan. Cari nanti ya Honda bisa. Ya deh Pak. Tolong ya. Jadi dah 100.000 dah. Tapi saya tak pulang dulu. Berarti kan belum selesai ini jual beli ya. Iya. Dia bawa uang 80.000, dia 100.000 senang sudah. Mau dikasih 80, nanti yang sisanya nanti Pak. Enggak mau karena enggak kenal. Nanti lari dia. Ya. Bisa kan berdagang gitu kan? Ya, pulang dia. Ya. Nah, tidak boleh ada orang tahu ini sudah mau dibeli saudaranya 100.000. Datang. Ya, Pak. Wah, kelamaan itu, Pak. Tak jual tak beli 100.000, Pak. Atau 110, Pak. Ini enggak boleh. Ya, enggak boleh. Atau datang si pembeli dengan si A kepada penjual. Berapa nih, Pak? 100.000. Tiba-tiba datang kawan. Ini lagi nawar ini masih 100.000. Belum selesai masih. Betul. Coba tak beli saya 110. Ya otomatis penjualnya ngasihkan yang 110 kan. Juga enggak boleh yang seperti ini. Atau juga berapa nih, Pak? 100.000. Nah, habis. Berapa nih, Pak? 100.000. Tiba-tiba datang orang ini. Dah, barang seperti ini ada di tempat saya. Seharganya 90.000. Ini masuk juga. Ya. Ada ikhwan atau ada orang mau belanja sudah. Sudah, herbal tempat saya lebih murah dari ini. Padahal dia mau beli itu sudah. Madu tempat saya lebih murah. Sudah, jangan beli kamu. Nanti tempat saya. Hindari yang seperti ini. Kalau tahu itu penjualnya itu, sakit enggak kira-kira? Sakit enggak? Merusak harga, ya. Itu sakitnya. Bagaimana kalau seperti ini? Sulit, ukhuwah itu sulit. Memang rata-rata yang merusak ukhuwah ini, ya urusan enggak gini nih lah. Hah? Yang pastinya masya Allah, khair. Gara-gara sama-sama jual madu, hah? Saingan, nah, akhirnya musuh-musuhan, ukhuwah enggak ada lagi sudah. Jangan kalian membeli barang yang sedang dilakukan transaksi padanya, dan dilakukan tawar-menawar. Demikian juga masalah sewa-menyewa. Kalau masih dalam tawar-menawar, maka jangan masuk ke situ. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah melarang itu semuanya, yang itu akan merusak ukhuwah. Maka Rasulullah menekankan wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Yang bersaudara, yang saling mencintai satu dengan yang lainnya. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan al-muslimu akhul muslim. Seseorang muslim, seorang muslim itu saudara yang lainnya, muslim yang lain. Yang namanya saudara, antum lihat kalau saudara itu luar biasa perhatian pada saudaranya, membantunya kalau ada kesulitan, menolongnya, iya kan? Namanya saudara, lahir dari perut ibu yang sama misalnya, atau dari ayah yang sama, ini namanya saudara akrab. Kemudian Rasulullah menyatakan la yadzlimu. Seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, tidak boleh dia mendoliminya. Apakah dalam masalah harta, apakah dalam masalah kehormatan didolimi, tidak boleh. Nah, jangan mendoliminya. Wala yahqiru, dan tidak boleh merendahkannya. Melecehkannya, merendahkannya, apa itu? Nah, tidak ada ilmunya itu. Merendahkannya. Nah, ini orang dulunya begini-begini. Menganggap dirinya lebih baik. Menganggap dirinya lebih baik. Ini kurang bagus ya. Merendahkan saudaranya. Seorang muslim, seharusnya dia bersuluhan pada saudaranya. Saudaranya itu, dia akan menganggap saudaranya itu lebih baik daripada dia. Saudaranya, antum lebih baik daripada saya. Ini yang kecil ini, yang masih muda ini, lebih baik daripada saya. Tidak percaya. Dia melakukan dosa berapa selama ini? Hah? Berapa dosa dia? Hah? Selama ini melakukan dosa berapa? Kalian bisa dihitung, iya. Dan kalau saya, berapa dosanya sudah? Umur segini gak kenal salaf, gak kenal ilmu, main, suka mendolimi, berapa dosanya saya sudah? Ini lebih baik daripada saya. Yang muda ini lebih baik daripada saya. Ya enggak? Ya enggak? Dia lebih baik dalam sisi ini. Dia lebih baik. Ada ayah bapak yang lebih tua usianya dari saya. Ya, dia lebih baik daripada saya. Ya kan ini ada yang lebih tua. Dia punya bapak. Ya kita lebih baik daripada bapaknya. Kenapa? Bapaknya sudah ngerti dakwah salafiyah misalnya, kenal ilmu ini. Enak belajar. Seorang yang masuk Islam lebih dulu, nah itu memiliki keutamaan. Mendahului dalam Islam itu memiliki keutamaan. Ya tentunya yang muda yang tidak ada apa-apanya dibandingkan yang tua. Berarti yang tua ini lebih baik dari sisi sabaqah ini. Mendahului dalam kebaikan. Ya kan ada seorang di sini mendahului dalam kebaikan. Amalannya sedikit karena sibuk, tapi dia menegakkan sholat ini. Orang-orang tertarik sama dia. Ya. Ikut sholat ini. Oh, pahalanya banyak dia itu sudah. Ya. Sementara yang muda, yang ikuti sedikit masih ya kan? Yang tua ini sudah banyak pengikutnya. Yang ikuti kebaikan dalam dunia. Maka yang tua ini dalam sini lebih baik daripada yang muda. Demikian seterusnya. Oh istri, lebih baik daripada suami gitu. Coba kita antum sholat di sini sama sholat di Masjidil Haram, mana banyak pahalanya? Hah? Mana banyak? Masjidil Haram. Hah? Berlipat-lipat kali, 100,000 kali di Masjidil Haram, di Mekah, di Ka'bah itu. Perempuan, oh nggak perlu capek-capek ke sana. Sholatnya perempuan, ya di masjid kaumnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di Masjidil Haram. Sholatnya perempuan di masjid kampungnya, kampung lebih kecil lagi, itu lebih baik daripada di masjid yang masjid jami' yang luas, ya. Satu kabupaten itu ya. Sholatnya perempuan di rumahnya itu lebih baik daripada sholatnya dia di masjid kampungnya. Rumah kan macam-macam, ada ruang tamu, ada kamar perempuan itu sendiri ya. Sholatnya perempuan di kamarnya, di kamar dia itu lebih baik sholat dia di rumahnya. Sholatnya perempuan ada kalau masa haid, kalau di zaman Rasulullah masa haid. Ada tempat khusus di situ. Kalau di kamarnya kan suami masuk di situ masih ya. Sholatnya perempuan di tempat memang dia itu suami pun nggak bisa masuk. Sholatnya di situ lebih baik daripada di kamarnya. Kalau wanita ini sholat yakin dengan hadis yang seperti ini, berapa pahalanya? Hah? Kita sholat jamaah seperti ini, beda dengan sholat di Masjidil Haram. Istri sholat di rumah Allah Akbar, jauh nilainya dengan suami-suami. Tapi perempuan kadang-kadang nyari yang gak bagus. Iya kan? Ya, demikian juga keutamaan-keutamaan yang lainnya. Yang ada pada saudara kita yang kebaikan itu, astuh saya kok kalah sama dia ya dalam hal ini. Saya kalah sama dia lebih baik dalam hal ini. Tapi kalau kita kan enggak. Yang dilihat, iya tapi itu kan gini. Nah ini kira kita. Enggak pernah melihat kebaikan yang ada pada suami. Masya Allah dia itu begini ya. Masya Allah dia ahli ibadah. Iya tapi dia itu gini. Disebutkan kejelekannya. Ya Allah, merendahkan terus. Iya Masya Allah orang itu lebih baik daripada saya. Enggak ada perasaan itu. Nah, ini kalau antum bersikap seperti ini akan menjadi lupa. Tadi sesuatu yang merusak gua, sekarang ini yang menjalin ukhuwah. Jangan mendoliminya, jangan merendahkannya, wala yahdulu, dan tidak boleh cuek. Cuek itu tidak mau menolong dia. Tidak mau menolong dia. Ada saudaranya berbuat maksiat, dibiarkan, ini namanya cuek. Membiarkan dia, tidak mau menolong dia. Tahu ini sudah mau menuju jurang kebinasaan. Kalau kita misalkan ada orang buta, kita yang punya mata ini, ya, ada orang buta, jalan dia. Ya namanya buta ya. Buta itu nggak bisa melihat. Kalau bisa melihat, namanya bukan buta ya. Nggak tahu di depannya apa, nggak tahu. Ya namanya buta. Dia jalan. Ya namanya buta. Loh, kita yang punya mata ini melihat. Loh, saudara saya yang buta ini kok menuju ke jurang itu. Jurangnya dalam lagi. Itu ada batu lagi. Itu ada bambu-bambu lagi. Ini kalau nyangkut, mati ini ya. Benar bisa mati ini. Ya kan? Nah, ketika orang buta ini menuju jurang itu, ya namanya buta dia nggak tahu. Kita yang sayang sama saudara kita ini yang buta ini, yang kita punya mata, ya tentunya kita kan menasihatin dia. Bisa nasihat karena masih jauh jurangnya. Mas, atau pak, atau dek, ayo, itu jurang, ayo kita geser. Kalau mungkin dia tuh anak nggak menerima dengan kata-kata itu, sudah nggak usah ngomong itu jurang. Ayo makan-makan yuk. Biasa. Dialihkan. Yuk makan-makan yuk, di rumah ada makanan. Dialihkan, jangan menuju ke jurang itu. Fadhal, makan. Ini caranya. Karena masih jauh. Ya. Kalau kita sayang sama saudara kita, loh, dia sudah 1, 2, 3, 4 Ya. Kelima sudah belum masuk jurang. Ya kalau tadi masih lau, masih jauh masih. Sekarang ini tek tek tek tek dum. Kira-kira tinggal langkah. Kalau kita sayang sama saudara kita, ini orang kita nih, ngeri tuh. Dia lari dia. Atau kalau enggak benda tuh. Ya bisa jadi karena apa? Kalau kena tok, aduh, aduh, enggak jadi melangkah dia, iya kan? Ya enggak? Enggak jadi melangkah dia. Selamat masih tok gitu ya. Nah, tergantung kondisinya. Kalau kita sayang sama saudara kita, ya walaupun sampai dia dipukul, gak apa-apa. Daripada akibatnya bahaya. Ya apa enggak? Amar ma'ruf nahi munkar itu dilihat ininya semuanya. Ya lemah lembut asalnya. Ya ayo kita makan-makan. Ya kalau ini, ayo kita makan-makan. Sini duduk makan-makan. Nyemplung dia sudah. Masuk ke jurang. Hai. Gak tuh. Lama ini ambil batu. Tuh, aduh, siapa ya? Nanti setelah tuh, dilembutin. Ayo, gak usah disebutkan itu jurang dah. Ayo kita makan-makan. Dilembutin setelah itu. Nah, ini tergantung kita mensikapi amar ma'ruf nahi munkar ini. Nahi munkar pertama. Jadi lihat kondisinya orang tersebut. Kalau kita sayang sama orang itu, ya, kita masih sempat kita lari terus dorong itu jatuh dia, tapi aman masih dibandingkan dia harus jatuh ke jurang. Demikianlah al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Jadi tidak boleh membiarkan. Seorang muslim harus peduli sama saudaranya. Subhanallah. Di zaman kita sekarang ini luar biasa fasilitas. Nah, fasilitas itu luar biasa. Tapi orang sulit untuk mendapatkan pahala dari fasilitas ini. Sebetulnya banyak peluang. Misalkan, kau di pengajian. Gampang kan? Assalamualaikum. Gimana kabarnya, baik ya? Ya, anu nanti ada pengajian. Bisa jadi orang terlupa. Ya kan? Ya, kita lihat loh, kok gak ada teman kita ya? Kita peduli sama saudara kita. Afan, kemarin ada pengajian tuh. Ini materinya. Disampaikan materinya. Begini, begini, begini, begini. Sampai juga pada dia. Kebaikan. Nah, jangan kita alup dunia dia itu. Enggak pernah ngaji itu. Enggak pantas yang seperti ini. Kenapa kita tidak bisa menolong dia? Kafir itu. Mau dibela lagi ya. Jangan. Apa ke iblis itu? Jangan. Dia saudara kita. Jangan. Kata-kata dijaga. Telepon. Kasih manfaat. Masya Allah, kemarin ada taklim begini, begini, begini, begini, begini. Orang yang ditelepon itu, Masya Allah, ini saudara saya perhatian. Betul-betul mencari kebaikan memang. Tidak menyakiti. Kan enak itu ya. Enggak ditanya, gimana? Kenapa kamu enggak hadir? Dunia terus yang dikari ya. Ya sakit hatinya. Sakit hatinya ya, Hwan. Ya harus kita dengan cara yang baik. Sebenarnya fasilitas ini luar biasa ini ya kan. Kasih teh, kirim, gratis lagi. Subhanallah. Tapi jarang yang perhatian. Saudaranya gak hadir, sudah diam. Sebelumnya harusnya dikasih tahu. Kalau seandainya gak hadir, dikasih materinya. Supaya sampai pada dia. Itu saudara yang penyayang. Baik, kemudian at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, menunjukkan ke hatinya Rasulullah. Takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini, takwa itu ada di sini. Kemudian Rasulullah menekankan lagi, bihasbi imri'in minasyarr ayyakhiru akhahu muslim. Cukuplah seseorang itu melakukan kejelekan, yaitu dia menghinakan, merendahkan saudaranya yang muslim. Kalau ada orang tipenya suka menyalahkan, suka menjelekkan, merendahkan saudaranya, cukup orang ini jelek, itu maksudnya. Ya. Maksudnya di sini lihat dimri'in minasyar ayah ra'ahu muslim. Sudah orang ini kok kata-katanya kok merendahkan orang lain, dicaci maki ini. Ini pertamanya cukup. Orang itu dikatakan jelek, yaitu dia merendahkan saudaranya. Sudah, hukumnya seperti itu. Kalau dia sayang sama saudaranya, ya baik berarti. Ya memang imannya butuh ya, butuh bantuan memang. Tapi kalau caranya salah membantunya, berat juga. Ya. Jangan kita salah. Kita harapkan saudara kita bisa istiqomah. Semakin banyak saudara kita, semakin kuat kita. Misalkan di Perawang ini, oh banyak kaum muslimin, ya kokoh, bangga dia. Waktu zuhur sholat semuanya, waktu asar sholat semuanya, tidak ada yang ngantor misalkan. Siar-siar luar biasa. Yang perempuan-perempuan pakai hijab, banyak. Ini biasa, sudah tenang, aman. Bangga, ya, kuat. Tapi kalau banyak orang kafir, wah ini bahaya. Ya. Iya kan? Oleh karena itu jaga ukhuwah supaya kuat iman kita. Kalau kita sendirian hidup di satu daerah, kan? Ya sholat sendirian, ya sholnyolati, ya sholat di situ. Yang adzan dia, yang imamin dia, makmumnya nggak ada. Jin makmumnya. Nggak ada di kalangan manusia, nggak ada. Yang adzan dia, yang imamin dia, makmumnya jin, tidak ada manusianya. Ini berat, ya. Untuk istiqomah mau adzan, mau sholat berat, ya enggak. Tapi ketika banyak kaum muslimin sholat, hebat, dia kuat ini, ya enggak. Senang dia semua. Tapi orang-orang kafir terus tumpak kita, ya kan? Lemah iman kita. Nah ini ya, yang ada ini dipertahankan. Ukhuwah ini dipertahankan. Kalau kita tahu, ya orang macam-macam masih lemah imannya. Ya perlu dikasih dia, misalnya. Tidak apa-apa. Rasulullah mengatakan, tahadu, tahabu. Tidaklah kalian saling memberikan hadiah. Misalnya, akan saling mencintai kalian. Nah, yang punya kelebihan misalkan ada orang ini kok didatangi, diziarahi, niatkan itu ibadah. Gimana Pak kabarnya Pak? Masya Allah, tukangnya berapa Pak? Ini Masya Allah, ini Pak ada bingkisan sedikit Pak, Allah berikan rezeki pada saya. Itu ya Allah, nikmat orang itu, iya kan? Karena imannya masih lemah dia. Kalau dikasih hadiah senang, iya kan? Senang kita juga senang kan kalau dikasih hadiah kan? Ya enggak? Semakin cinta sama dia, diziarahi semakin tambah kecintaan, iya kan? Tapi kalau sejalan ziarah, sulit. Sulit. Juga nyampaikan salam. Salam. Assalamualaikum. Walaupun tidak kenal, walaupun tidak pakai pakaian gini, dia muslim karena tinggal di daerah muslim, mayoritas muslim. Tidak mau salam, jangan-jangan kafir. Perawang ini banyak muslimnya, banyak kafirnya. Hah? Muslim. Ya hukum asalnya muslim. Assalamualaikum. Gimana Pak? Baik Pak. Wah, enggak, jangan-jangan dia kafir. Lah, ini negeri muslim atau negeri kafir? Maksudnya itu, mayoritasnya muslim atau kafir? Nah, muslim, ya sudah. Salam. Sampaikan salam, nanti itu akan mendatangkan kecintaan. Tapi kalau ada orang, ini belajar ilmu, tapi enggak pernah salam. Gara-gara apa? Karena enggak ngaji ini. Subhanallah. Subhanallah, ini enggak benar yang itu. Assalam, sampaikan salam, sebarkan salam. Niscaya kalian nanti saling mencintai. Mereka kan muslim kan? Barangkali dengan akhlak antum itu ya, yang diterapkan dari Rasulullah ini ya, itu bisa mendatangkan kecintaan. Nah, ini apa? Hendaklah kita berupaya untuk mendatangkan kecintaan. Kemudian Rasulullah mengatakan, kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduh. Muslim atas muslim yang lainnya itu haram. Darahnya tidak boleh ditumpahkan, darahnya tidak boleh dibunuh. Kalau dia muslim tidak boleh dibunuh. Dan haram hartanya, tidak boleh dirampas, diambil dengan zalim. Dicuri, dirampok atau menipu. Tidak boleh. Haram. Fa'irdu. Dan kehormatannya juga jangan direndahkan, dicaci maki. Ya orang kan tidak suka direndahkan kehormatan dia. Kalau ada orang bermaksiat, dia maksiat itu kebanyakan kaum muslimin bermaksiat itu sembunyi-sembunyi, ya kan? Ya enggak? Ada orang berzina, sembunyi-sembunyi dia. Ada orang apa menyuri, sembunyi-sembunyi kan? Tidak ada orang nyuri itu. Ah, saya tak nyuri ya ni loh. Lihat, saya nyuri ya. Tidak ada. Ini menunjukkan masih ada iman kan? Dan sudah jangan disebarkan. Oh itu pencuri itu jangan. Jangan. Wah, dia nggak kerja kok. Harta yang diambil ini, yang dapatkan ini harta curian ini. Oleh karena itu boleh hartanya diambil. Jangan. Kalau dia muslim, jangan. Oh, enggak ada kerjaannya. Kok punya ini, punya itu. Jangan, ambil aja itu. Enggak benar itu, jangan nyari. Enggak boleh. Kan dia boleh kepada saudaranya. Tapi nanti kita serahkan pada pokok. Kita sedekahkan. Enggak boleh. Bisa jadi orang ini, ya, ketika mencuri, naruh hartanya. Kalau antum ambil hartanya ini, kemudian dia bertobat. Ya, mungkin gak bertobat dia. Ya Allah, saya kok mengambil hartanya orang ya. Tak kembalikan. Mau dikembalikan, sudah diambil lebat. Gimana akhirnya? Sulit. Ya. Tidak bisa dia bertobat. Berat. Harta yang antum ambil itu, yang dalam hal seperti ini, dia mau tobat ternyata Tidak bisa antum ambil karena diambil. Ini tidak boleh. Adapun dosa, dia berdosa. Kalau dia tobat, sudah selesai dosanya. Tapi dia akan mengembalikan hak. Jangan antum ambil, ini tidak boleh. Sedekah, nah itu tidak diterima sedekah yang seperti itu. Ada orang, Masya Allah, kelihatannya baik. Dia nyuri-nyuri di orang. Orang-orang yang dianggap kafir. Dianggap kafir karena tidak sepemahaman dengan dia. Nyuri barang. Padahal muslim, sholat berjamaah. Diambil barang. Nah, ini kafir karena enggak mengikuti pengajian kita. Gara-gara enggak ikut pengajiannya, kafir orang. Diambil, kita sedekahkan pada saudara-saudara. Ini banyak teman-teman ini fuqara kasih kita sedekah. Yang seperti ini tidak benar. Tidak diterima sedekah yang seperti ini. Jadi al-muslim, akhul muslim. Muslim, terhadap muslim yang lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan hormatnya. Nah ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah. Kita lanjutkan besok, bismillah ta'ala. Tentang meraih kelezatan iman. Kita kan masih membahas tentang iman ini masih. Kita belum pernah meraih kelezatan iman. Seseorang itu sulit. Walaupun dia muslim, belum tentu merasakan manisnya iman. Berlezat dengan iman sulit. Bagaimana kita bisa merasakan ini? Insyaallah pada kajian-kajian yang akan datang dengan ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.